بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة العصر yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Segala puja, puji serta syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan waktu kita dan langkah kita untuk datang ke masjid ini guna menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guna menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bisanya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat yang lebih lagi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang mana dengan syukur ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Yang mana dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang lain. Dan dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bala, dari ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kalian tahu, pandai untuk bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Akan tapi andai kata kalian kufur, mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka ingatlah, kata Allah, sesungguhnya azabku adalah syadid, azabku adalah keras. Dan alhamdulillah, setelah kita menjalankan ibadah kita, menjalankan solat kita pada sore hari ini, kita pun masih mempunyai kesempatan untuk mempelajari ilmu syar'i, mempelajari warisan yang telah diwariskan oleh para rasul. Karena para rasul, mereka tidaklah mewariskan harta. Para rasul, mereka tidaklah mewariskan emas dan perak, melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, mengambil ilmu ini, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk menunjukkan kepada kita, untuk mengajarkan kita sebuah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, petunjuk yang akan membawa kita kepada keselamatan, baik di dalam kehidupan kita di dunia ini ataupun nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada petunjuk yang lain selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Yang mana andai kata kita tergelincir atau keluar dari petunjuk tersebut, maka celakalah kita, maka rugilah kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala mahjatil bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik." Sesungguhnya kalian telah aku tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas agama yang putih, bersih, yang malamnya bagaikan siang, yang mana tidak ada lagi yang tersembunyi di dalam agama ini. Setiap kebaikan yang mengantarkan kita kepada sebuah kebahagiaan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lailiha kana hariha," yang malamnya sebagaimana siangnya, artinya seluruhnya telah jelas di dalam agama ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazighu anha illa halik." Tidaklah seseorang tergelincir dia, berpaling dia dari petunjuk tersebut, berbalik arah dia dari petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, melainkan dia akan celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, jamaah salat asar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan bahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana kajian ini sempat terputus atau terhenti beberapa saat karena Ramadan dan Idul Fitri. Maka karena kita baru bertemu setelah Ramadan, kami ucapkan, atau setelah Idul Fitri ini, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Dan insyaallah mulai sore hari ini kita akan mencoba berusaha untuk kembali merutinkan kajian ini pada setiap sore ba'dal asar, setelah solat asar, setiap hari Ahad insyaallah taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hal itu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita, selalu memudahkan urusan kita, dan selalu memudahkan kita di dalam setiap kebaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salat asar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, pada sore hari ini sampailah kita kepada pembahasan dengan judul Min Asrari Du'a, yaitu rahasia doa, rahasia-rahasia doa. Ah ya, ini deh. Kalau di dalam buku ini halaman di dalam terjemahannya halaman 29. Kalau di situ ditulis kan beberapa rahasia doa, ya. Min asrari doa, atau rahasia-rahasia dari sebuah doa, atau beberapa rahasia doa. Di sini penulis menyebutkan, وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. Dan di antara bentuk-bentuk doa banyak kita dapatkan bahwasanya suatu kaum atau seseorang dia berdoa dengan doa tersebut atau dengan sebuah doa, kita dapati banyak orang dia berdoa dengan sebuah doa, fastujibalahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya tersebut. Wa yakunu qad iktarana bidu'ai daruratu sahibihi wa iqbalu 'ala Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya tersebut itu bisa saja disebabkan karena doa tersebut diiringi dengan sangat butuhnya dan bergantungnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia merasa pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doanya tersebut, maka hatinya pun dia hadapkan dengan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikala berdoa tersebut. Maka ini sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasanya di antara sebab diterimanya doa kita bukan hanya dengan lafaz doanya saja, melainkan kita berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapnya seluruh hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga banyak sebab-sebab yang lainnya. Maka bisa saja doa orang tersebut ketika dia berdoa dengan sepenuh hatinya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan apa? Karena sangat butuhnya dia terhadap apa yang ia mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya tersebut. Aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi, atau mungkin sebelum dia berdoa memohon mengadahkan tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia terlebih dahulu telah melakukan sebuah kebaikan. Baik kebaikan itu berupa ketaatan, baik kebaikan itu berupa amal soleh, baik dari kebaikan tersebut dia membantu orang lain, dan berbagai macam bentuk kebaikan dia dahulukan kebaikan tersebut sebelum doanya itu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Untuk apa? Untuk membalas kebaikan yang telah ia lakukan. Ini juga diantara sebab doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aw sadafat waqta ijabatin, atau doa tersebut ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan waktu diterimanya doa. Artinya waktu-waktu mustajab. Sebagaimana pada penjelasan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa waktu yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa seorang hamba. Maka hal-hal ini adalah beberapa unsur yang mengantarkan kepada diterimanya doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahu dhalika fa'ujibat da'watuhu, atau sebab-sebab yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala kan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab-sebab tersebut adalah sebab-sebab diterimanya doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa orang itu pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadhunnu dhannu anna sirra fi labzi dhalika du'a, maka ada orang yang mengira bahwasanya rahasia diterimanya doa tersebut adalah lafaz yang dia ucapkan. Wah, dia berdoa karena pada Allah, karena dengan doa ini mungkin dia dijawab doanya. Ini orang mengira demikian. Padahal ada sebab-sebab yang menyebabkan doa tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَأْخُذُهُ مُجَرَّدًا عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي قَارَنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ دَاعِي. Kemudian orang tersebut yang mengira bahwasanya sebab diterima doanya tadi adalah lafaz doa tersebut saja, maka orang lain pun meniru doa tersebut. Mengulangi doa yang telah diucapkan oleh orang tadi, mengira bahwasanya sebab terkabulnya doa tersebut hanya semata-mata karena lafaz doa yang dia munajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kama idza stu'mi wa hadza kama idza sta'mala rajulun dawa'an nafi'an fi waqtil ladzi yanbaghi 'ala alwajhi alladzi yanbaghi. Maka harus kita ketahui bahwasanya doa tersebut seperti obat. Dahulu kita pernah menjelaskan gambarannya, orang berdoa memohonkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang sedang berobat. Yang mana seseorang ketika dia berobat adalah seperti orang yang memakai sebuah obat yang bermanfaat, yang obat tersebut telah diuji ke kemujarabannya. Yang doa tersebut adalah doa yang sangat bermanfaat. Kemudian dia juga memakai obat tersebut pada waktu yang tepat. Kemudian dia juga menggunakan doa tersebut dengan dosis yang tepat. Maka penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara obat tersebut. Maka beginilah permisalan orang yang berdoa tadi. Orang yang berdoa, yang dia berdoa pada waktu yang tepat, kemudian dia berdoa dengan sebab, dengan mendahulukan sebelum doanya tersebut dengan sebab-sebab hal-hal yang akan mendatangkan dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, kemudian dia menjauhi hal-hal yang menyebabkan doanya tersebut terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini sama dengan orang yang memakai obat tadi. Maka penyakitnya pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa orang ini pun dijawab dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya tersebut bermanfaat baginya. Sebagaimana orang yang sakit tadi, obat tersebut bermanfaat baginya. Fazanna ghairuhu an isti'mala hadha ad-dawa' bimujarradihi kafin fi husulil matlub. Maka orang yang lain yang melihat orang yang sembuh karena obat ini, mereka mengira bahwasanya obat ini saja cukup untuk menjadi syarat dia bisa sembuh. Tidak demikian adanya. Karena kesembuhan tersebut bukan hanya semata-mata karena obat tadi. Tentunya karena orang tadi memakai dosis yang tepat dan dia meminum obat tersebut pada waktu yang tepat. Orang yang lain yang melihat secara zahir, maka dia mengira bahwasanya orang ini sembuh semata-mata hanya karena obat tersebut. Sebagaimana orang yang melihat orang lain berdoa dan doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengira orang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya hanya semata-mata karena lafaz doa yang dia ucapkan. Maka prasangka yang begini, perkiraan yang begini adalah perkiraan yang salah. Perkiraan yang tidak tepat, yang tidak benar. Fa innahu yakunu bidzalika ghalatan. Itu dia, dengan prasangkanya ini adalah prasangka yang salah. Wa hadza mawdi'un yaghlatu fihi katsirun minan nas. Maka dalam perkara ini, dalam hal ini, kebanyakan manusia salah sangka. Sebagaimana yang kita saksikan, banyak orang-orang dia berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia datang kepada orang-orang yang soleh. Dia katakan, ajarkan saya doa untuk ini. Ajarkan saya zikir-zikir tertentu. Tunjukkan saya kepada doa yang mustajab dan sebagainya. Meminta diajarkan. Seperti begitu. Dan ini terjadi. Dan ini ada banyak yang seperti ini. Yang orang-orang mengira doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata karena lafaz doanya. Akan tapi tidak demikian. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan kita jelaskan pada awal tadi, bahwasanya sebab-sebab doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak sekali. Andai kata dia bertepatan pada sebab-sebab tersebut, maka insya Allah doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa orang tersebut. Wa min hadza, dan di antaranya, annahu qad yattafiqu du'auhu bittirarin 'inda qabri 'inda qabrin fayustajab. Dan di antaranya juga terkadang seseorang dia berdoa di sisi kubur, akan tetapi ketika dia berdoa tersebut bertepatan dia sangat membutuhkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia bertepatan dengan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menerima doanya, atau karena susahnya dia dia berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa doanya ketika dia berdoa di sisi kubur tersebut. Fayazunnul jahilu, maka orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu apa yang menjadi sebab-sebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengira annasirra lil qabri, bahwasanya rahasia diterimanya doa tersebut adalah berdoa di sisi kuburan. Yang mana berdoa di sisi kuburan ini tidak pernah ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masjid lebih utama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah tempat beribadah, adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kuburan bukanlah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih utama adalah kita berdoa di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan kepala dengan kaki kita, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pula tempat yang lebih utama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, maka orang-orang yang tidak tahu tentang rahasia doa ini, mereka mengira bahwasanya di kubur inilah tempat dijawabnya doa. Maka ini adalah pandangan secara zahir, yang mana pada rahasianya sebenarnya bukanlah yang zahir ini, tetapi yang rahasianya adalah sebagaimana rahasia yang telah kita jelaskan tadi, di antara sebab-sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lam anna sirra littirari wasidqil lajai ila Allah taala. Dan orang-orang yang tidak tahu tadi, orang-orang yang jahil dia tentang doa-doa tadi, dia mengira, beranggapan bahwasanya rahasianya adalah di sisi kubur, dan dia tidak tahu bahwasanya rahasia doa seseorang itu terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat dia butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak memberikan harapannya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kumpulkan hatinya, dia menangadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa orang tersebut. Fa iza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdala wa ahabba ila Allah. Andai kata doa tersebut yang dia berdoa dengan sepenuh hatinya, yang dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulusnya tersebut, andai kata dia berdoa di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di tempat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih mulia, lebih utama, dan lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tersebut. Maka ini adalah diantara rahasia doa. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, doa tersebut bukan hanya pada lafaznya saja. Yang mana kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita yang sangat membutuhkan pertolongan kepada orang ya kepada yang maha kuasa, karena kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu, harapan kita tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sepenuhnya menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, bersungguh-sungguh di dalam doa tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai doa dari hati orang yang lalai. Ibarat orang yang dia meminta kepada orang lain akan tapi dia sambil memalingkan wajahnya. Atau dia meminta kepada orang lain sambil dia tidak seakan-akan dia tidak mempunyai harapan yang benar terhadap apa yang dia inginkan tersebut. Antara kita sesama manusia saja, ketika seseorang meminta kepada kita sesuatu sambil memalingkan wajahnya, atau dia seakan-akan tidak butuh terhadap apa yang dia katakan kepada kita, apakah kita akan memberinya? Tentunya ragu untuk memberikannya. Lalu bagaimana kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita dan butuhnya kita terhadap doa tersebut lebih lagi daripada kita butuhnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara rahasia doa. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, ad-du'a'u kasilah. Doa itu seperti senjata. Ibarat pedang atau apalah sejenisnya yang biasa senjata digunakan oleh orang lain ketika dia berperang. Maka doa itu seperti senjata. Di sini penulis mengatakan wal ad'iyatu wa ta'awudzat bi manzilati silah. Doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan-perlindungan kita yang kita ucapkan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan tersebut, itu ibarat sebuah senjata. Wasilahu bidaribihi la bihaddihi faqat. Yang mana senjata itu akan berguna di tangan orang yang bisa menggunakannya. Bukan hanya karena tajamnya senjata itu saja. Kita mempunyai pedang yang tajam, akan tapi kita tidak tahu cara menggunakannya. Apakah pedang tersebut bisa bermanfaat? Tentunya tidak. Maka senjata tersebut akan berguna dia, bermanfaat dia di tangan orang yang bisa menggunakannya. Begitu pula lah doa tadi. Maka doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa berdoa dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata kita tidak bisa berdoa dengan benar, dengan baik, dengan betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu pun belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan as-silahu bidaribihi la bihaddihi faqat. Senjata itu dengan orang yang menggunakannya, bukan hanya karena tajamnya saja. Famata kana as-silahu silahan taman la afata bihi. Andai kata kita memiliki sebuah senjata yang kuat ya, senjata yang bagus, senjata yang tidak ada cacat di situ. Ibarat kalau mungkin pistol dia tidak macet, kalau ibarat pedang dia tajam. Wasaidu saidun kawiyun, dan orang yang memegang senjata tadi, kita yang memegang senjata ini adalah pemegang senjata yang kuat. Sebagaimana kita berikan senjata yang tajam kepada orang yang lemah, juga senjata tersebut tidak bisa melindungi dirinya. Wal mani'u mafqudun, dan penghalang dari doa tersebut tidak ada. Seperti orang yang dia memegang senjata akan tapi di depannya ada benteng. Bagaimana dia akan menebaskan pedangnya kepada orang yang berada di belakang benteng? Atau dia menembakkan senjatanya, pistolnya, akan tapi ada benteng, ada penghalang di hadapannya. Maka ini juga akan terhalang dia untuk mencapai maksudnya. Nah, ini. Andai kata senjatanya itu adalah senjata yang tajam, senjata yang kuat, senjata yang bagus, dan orang yang memakainya adalah orang yang bagus pula, orang yang tahu dia, pandai dia untuk menggunakan senjata tersebut, dan tidak ada penghalang dia untuk menggunakan senjatanya tadi. Hasulat bihin nakayatu fil adu. Maka dalam kondisi yang seperti ini tentunya kita akan sukses dalam menggunakan senjata tadi sampai maksud ketika kita memerangi musuh. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsah. Dan andai kata terhalang dari kita sebab-sebab yang tiga ini, takhallafa ta'sir, maka terhalang pula kita dari tercapainya tujuan kita dengan menggunakan senjata tersebut. Maka doa pun demikian. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, doa tersebut bukan hanya dengan lafaz doanya, atau bukan dengan hanya harapan orang yang berharap dengan doa tersebut, akan tetapi di sana ada penghalang-penghalang yang akan menghalangi doa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita selalu bermaksiat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu akan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat ini akan menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu. Ibarat kita meminta, mempunyai hajat kepada orang yang kita selalu menyakitinya, dan dia tahu kalau kita menyakitinya. Ini di antara manusia saja, ketika kita mempunyai hajat kepada orang lain, akan tapi kita selalu menyakitinya, mungkin kita selalu menggibahnya, atau kita selalu mencelanya, atau selalu kita berbuat jahil kepada dia dan seterusnya. Lalu bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih, yang memiliki seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Maka inilah sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita ulangi di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala lah Zat yang Maha Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima melainkan dari yang baik-baik saja. Maka di dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang dia di dalam keadaan susah. Di dalam keadaan menempuh sebuah perjalanan, kusut mukanya, kusam dia. Susah dia, berat dia. Yang mana kondisi yang seperti ini harusnya orang tersebut doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut sebagaimana yang kita ada hadisnya dinukilkan dalam kitab ini pada pertemuan sebelumnya. Yang mana andai kata orang ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang seperti ini, keadaan susah ini, harusnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah," kata dia selalu mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? "Wa mat'amahu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasahu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Sedangkan dia makan adalah makanan yang diharamkan oleh Allah. Dia minum dari minuman yang diharamkan oleh Allah. Dan dia pakai dengan pakaian yang diharamkan oleh Allah. Atau dari hasil yang diharamkan oleh Allah. Lalu dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya. Ini adalah salah satu di antara mani'. Mani' itu adalah penghalang. Penghalang dari sebab doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata kita menginginkan, mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjauhi penghalang-penghalang yang akan menghalangkan atau menghalangi doa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi doa kita dari dijawab atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini adalah di antara rahasianya doa, dan doa tersebut juga dia ibarat sebuah pedang. Pedang tersebut harus digunakan oleh orang yang menggunakannya juga harus mahir, dan juga andai kata kita ingin apa namanya tujuan kita tersebut akan tercapai, juga harus kita menjauhi penghalang-penghalang yang menghalangi kita dari tujuan tersebut. Kemudian bahasan selanjutnya, ini bahasannya cukup panjang. Kami takut tidak cukup waktunya. Ini bahasan selanjutnya ini sangat panjang. Baina doa wal qadar. Ini antara doa dan takdir. Dan ini kalau kita membahasnya tidak bisa kita membahasnya separuh, sebab ini berhubungan dengan masalah takdir. Kadang-kadang dalam masalah ini juga ulama mengatakan kita tidak boleh berlarut-larut di dalam masalah takdir ketika kita membahasnya. Kita harus membahasnya dengan tepat. Dan juga kita tidak boleh karena banyak orang yang tergelincir dengan masalah takdir ini. Seperti orang-orang Qadariyah yang dia mengatakan semuanya itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan, tidak ada urusannya dengan Allah. Ini juga kadang-kadang masalah salah dalam masalah takdir. Atau dari sisi lain orang Murji'ah, orang yang menganggap semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak usah lagi berusaha. Nah, ini juga tergencir dalam masalah takdir. Maka di dalam masalah takdir ini, qada dan qadar ini kita harus berjalan dengan tepat ketika kita membahasnya, karena banyak orang-orang yang tergelincir di dalam masalah takdir ini. Maka ketika kita membahas ini baina doa wa takdir wal qadar, ini antara doa dengan takdir, dan qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita bahas satu pembahasan, dan ini harus bahasanya harus sampai selesai. Maka kami kira kalau kita bahas ini dia cukup panjang. Di situ berapa halaman, Pak? 12 halaman. Oh ya, cukup panjang. Atau nanti bahasannya lebih baiknya nanti untuk masalah ini nanti silakan dibaca dulu, baru nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Adapun bahasan setelahnya ini tentang awham fid du'a, ini juga cukup panjang, mungkin satu-satu pembahasan. Tayib, itu kita lanjutkan kepada ini aja pertanyaan. Tayib, karena ini pembahasannya cukup panjang, kita lanjutkan kepada pertanyaan dulu aja, Pak. Tayib. Assalamualaikum. Ini kalau kita lihat sehari-hari ya, sholat dan berdoa. Iya, Pak. Doa itu ada yang dimulai dari imam. Iya. Atau salah seorang yang berdoa. Dan juga doa itu kita membaca doa sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kita minta. Iya. Pertanyaannya cukup bagus sekali karena ini berhubungan dengan masalah doa yang mana sebagaimana yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari, bahasanya ketika kita setelah sholat wajib, itu kadang kita berdoa bersama-sama atau kita berdoa sendiri-sendiri, mana dia yang lebih utama. Maka di sini kita katakan doa tersebut ada yang disebut dengan doa masalah atau doa hajah. Doa yang itu dia berhubungan dengan kebutuhan, hajat kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah atau pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita butuhkan. ada doa yang disebut doa ibadah, itu adalah seperti salat. Salat itu juga adalah doa, dan dia itu adalah doa ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam salat tersebut ada di situ unsur-unsur doa. Bahkan di antara salat tersebut ada tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita, yaitu ketika kita sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabul 'abdi 'inda rabbih, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah itu wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ibadah. Maka adapun dalam masalah doa, masalah ini atau doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau doa hajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang lebih tepat adalah kita berdoa sendiri-sendiri. Karena apa? Yang pertama, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya orang yang sakit, dia butuh sembuh. Orang yang belum menikah, dia butuh istri. Ini imam mungkin dia udah punya istri, dia gak minta lagi. Yang belum nikah, kasihan dia belum punya istri. Iya. Iya. Iya. Atau mungkin sebaliknya, kata bapak ini, imam dia belum punya istri, seperti mungkin imamnya masih muda. Sedangkan yang di belakang bapak-bapak dia sudah punya istri. Ada imam minta istri, yang di belakang minta istri tambah lagi. Ini terjadi masalah di sini. Atau maka berhubungan dengan ini, jadi setiap kita itu mempunyai kebutuhan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai hajat dan permohonan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita mempunyai kebutuhan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tepat adalah kita masing-masing pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu sahabat dan para rasulnya juga mereka memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap doa yang mereka inginkan. Setiap harapan mereka, hajat mereka butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan malu-malu di dalam berdoa. Jangan ragu-ragu di dalam berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima doa hamba-Nya. Baik itu doa tersebut disegerakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala atau diakhirkan. Yang mana ketika kita berdoa oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik disegerakan dijawab atau diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala terhadap doa tadi, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Andai kata engkau berdoa, meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih tepat, yang lebih utama ketika kita menginginkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berdoa ya dengan sendiri. Karena apa? Dengan sendiri-sendiri tadi kita berdoa pun kita bisa mengumpulkan hati kita terhadap harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa memilih waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut, karena banyak waktu-waktu mustajab, seperti ketika sujud, ketika sepertiga malam terakhir, suatu waktu pada hari Jumat. Dan setiap kita selesai mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita selesai bersedekah, baik ketika kita selesai membantu orang lain, baik ketika kita selesai salat malam atau selesai salat sunat, atau ketika selesai puasa. Karena ingat, ketika kita melakukan puasa, jangan ketika kita berbuka tersebut disibukkan oleh perbukaan saja. Nah, ini kadang-kadang kita lalai di sini. Ketika berpuasa, baik itu puasa sunat atau puasa puasa wajib. Maka ketika berbuka itu maka sempatkanlah berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu di mana kita berbuka tersebut itu adalah salah satu waktu mustajab, di mana doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Pak jawabannya, bahwasanya yang lebih tepat itu ketika kita mendoakan doa hajah kita, kebutuhan kita, masalah kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan secara sendiri karena kita yang paling tahu terhadap kebutuhan kita masing-masing dan kita bisa mengkondisikan kapan kita untuk berdoa tersebut. Ya. Mana lebih baik ucapkan dengan lisan atau dengan hati? Dalam masalah doa ini di sini ada dua, seperti yang kita katakan, doa ibadah dan doa masalah tadi. Kita kembalikan ke sana. Adapun doa ibadah, maka ini kita tidak diharuskan mengangkat tangan di situ. Seperti kita berzikir. Misalnya doa-doa yang dia itu ada zikir-zikir yang isinya itu lafaznya seperti doa. Banyak sekali. Ketika kita masuk ke masjid, kita tidak mengangkat tangan karena ini adalah zikir, doa zikir. Keluar masjid kita tidak mengangkat tangan karena ini adalah doa zikir. Atau ketika setelah azan, kecuali kita setelah azan tersebut mendoakan hajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan. Tapi hanya sekedar membaca doa setelah azan saja itu bukan doa ya hajah, tapi itu adalah zikir setelah azan. Maka ini tidak diharuskan kita mengangkat doa mengangkat tangan di situ. Yang mana kita mengangkat tangan di sini adalah ketika kita berdoa menginginkan hajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memohon, ada mohon dengan mengangkat kedua tangan kita. Istilahnya kalau di Sumatera itu orang mengatakan 11 dengan kepala. Ketika kita sabaleh jo kepalo, itu kalau orang mengatakan 11 dengan kepala itu, Pak, ini kan 10 jari, kepala anu udah berserah sudah. Enggak ada lagi harapan, hanya kepada orang yang kita berserah tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar itu di mana kaum musyrikin tentunya jumlahnya lebih banyak dari kaum muslimin dengan persenjataan yang lengkap. Kaum muslimin enggak sampai kekuatannya cuma sepertiga kekuatan kaum musyrikin. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jatuh ininya apa namanya? Ridanya, rida itu. Nah, kainnya seperti sorban atau kainnya seperti itu, selendang atau kain itu. Saking butuh hajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena secara zahirnya kalau kita lemah melawan orang kuat itu secara zahirnya tidak akan mungkin kita menang. Melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kali-kali ini dikali-kalikan, ini kalkulasinya udah kalah ini. Akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Tidak bisa, tidak ada orang yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaan ada di tangannya. Dan ini terjadi di banyak peperangan kaum muslimin. Perang Qadisiyah itu 20.000 melawan 120.000. Mereka musuh-musuh kaum muslimin itu pasukan bergajah. Berperang siang malam, jadi ganti-gantian. Ini maju ke depan udah capek, pulang lagi ke belakang ganti ini. Siang malam berhari-hari. Begitu perjuangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menang. Dan juga sahabat-sahabat, nanti ada keterangannya di sini yang mana nanti di dalam masalah antara pembahasan sebelumnya tentang bainad du'a wal qadar, ini juga dijelaskan bagaimana sahabat-sahabat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan hajat kita, kita angkat tangan kita. Dan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tersebut di dalam berdoa ini, hadis-hadisnya semuanya rata-rata adalah banyak hadis yang sahih. karena hadis yang sahih ini banyak riwayatnya, maka dia mendekati hadis yang mutawatir. Jadi hadis ini ada derajat yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, maka ketika hadis-hadis yang sahih ini banyak terkumpul riwayatnya, dia ini mendekati mutawatir. Yang mana mutawatir itu artinya tidak diragui lagi kebenaran apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ini sudah pasti dan sudah benar. Seperti Al-Quran, Al-Quran mutawatir. Artinya tidak ada di dalam Al-Quran itu satu pun perkataan Rasulullah melainkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan satu kata, satu huruf saja tidak. Nah, ini mutawatirnya Quran, bahwasanya itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadahkan tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga mendekati mutawatir. Karena banyak riwayat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa. Maka disaksikan oleh para sahabat. Seperti itu. Maka ini ketika doanya tersebut, kita ulangi, doanya tersebut adalah zikir, maka ini kita tidak perlu untuk mengangkat tangan. Adapun doanya tersebut adalah doa hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita angkat tangan. Seperti itu. Iya. Diucapkan. Diucapkan. Iya, tanda keseriusan. Iya, istilahnya berdoanya tidak harus keras-keras, Pak. Karena Allah SWT, ya sir. Tapi kita ucapkan. Karena kita, iya. Karena kita ucapkan, karena kita butuh hajat kita kepada Allah. Enggak masalah, Pak. Jadi kita dalam berdoa kepada Allah ini artinya kecuali di tempat yang tidak layak untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti di WC atau di tempat-tempat yang kotor, itu tidak. Hanya di mana saja kita mohonkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW ketika berperang di tengah-tengah medan perperangan, Rasulullah SAW berdoa, mengeluarkan suaranya. Itu apa, ada riwayat tentang masalah doa Rasulullah SAW di perang Badar. Begitu, Pak. Kalau saya melihat ketika kita bersolat, kita mengikuti doa imam, itu salah satunya kita mengurangi rintangan tadi, kan? Dimana kita menganggap imam itu pintunya lebih tinggi soal agama, jadi lebih agak dekat doanya. Gimana? Iya, betul. Yang bapak katakan ini bahwasanya orang tersebut kita mengikuti doanya imam setelah sholat tadi karena dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istilahnya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia juga sering dimintakan doa oleh para sahabatnya, dan itu adalah benar adanya. Akan tetapi ketika sahabat dia memintakan doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sesuai dengan hajatnya. Seperti sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu ketika ingin ketika ada kekeringan, kemudian mereka minta kepada Rasulullah, doakan kepada Allah agar diturunkan hujan sesuai dengan hajatnya. Akan tetapi ketika kita doa setelah sholat tersebut, tentunya itu bukan sesuai dengan hajat kita masing-masing, dan itu adalah sesuai dengan hajatnya imam, sesuai dengan yang dia inginkan. Bacanya umum, doanya umum gitu, muslim dan muslimat. Iya, ketika dia membaca secara secara umum tersebut, secara umum lafaz tersebut bisa didapatkan oleh orang lain ketika dia menginginkan kebaikan dari doa tersebut. Betul. Hanya saja hal tersebut secara umumnya hal tersebut tidak andai kata hal tersebut adalah hal yang utama, tentu ada periwayatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sesuatu melainkan itu adalah yang terbaik. Begitu. Jadi ketika kita ingin melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ingin melakukan sebuah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan yang paling tepat dan adalah cara kita berharap yang paling tepat adalah cara yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya kita berharap tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana ketika kita berharap dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan idza sa'alta fas'al fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in fasta'inillah. Andai kata engkau berharap, berharaplah langsung, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan andai kata engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk meminta di situ langsung. Kemudian andai kata berdoa setelah sholat tersebut adalah suatu harapan yang paling utama, yang baik, yang benar-benar itu adalah yang apa namanya, yang menjadi apa, ya maksudnya menjadi sesuatu yang di apa namanya dijadikan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada pasti riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa langsung setelah salat begitu. Belum. Tapi Pak Ustaz, ini seandainya itu kita yeah. doanya kan itu perawatan yeah. bangsa ini. Iya. Yeah. Berarti imam mesti pindah dong perawatan bangsa ini. Iya. Yeah. Kampung ini apa pun. Yeah. Maksudnya Pak? Ya doanya itu. Iya. Yeah. Maksudnya bukan hajat yeah. ya. Iya. Yeah. Cuma hajat dan perawatan doa oh. bangsa ini. Iya. Kampung ini umum gitu. Iya. Yeah. Jadi ketika kita berdoa secara umum dan kita mengaminkan doa tersebut, ada harapan di situ Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Bukan apa namanya mutlak tidak. Ya. Oh, ketika berdoa hanya saja kita merutinkan. Jadi ibadah tersebut kan ada kaitannya, Pak. Satu ibadah dengan ibadah yang lain. Andai kata kita merutinkan ibadah tersebut berhubungan dengan salat, maka ini harus kita sesuaikan dengan apa yang diingin lakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika sekarang ini kita berdoa, ya Allah mudahkan. Kemudian orang-orang mengaminkan, itu apa namanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima doa tersebut. Karena tidak dirutinkan. Tapi ketika kita rutinkan hal tersebut sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah merutinkan hal tersebut sebagai pendekatan diri kita dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita takutkan bahwasanya kita melebihkan diri kita dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita hati-hati di sini. Iya, harus pintar-pintar di sini. Karena apa? Kaidahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu banyak macamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita beribadah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan kita beribadah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala inginkan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita inginkan, maka semua agama telah benar. Kenapa? Karena maksud dari semua agama itu adalah menyembah Tuhan. Akan tapi Allah tidak inginkan hal itu. Allah inginkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan inginnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utus rasul. Pada zaman Nabi Musa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebagaimana yang diajarkan kepada kita. Kepada zamannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala inginkan mereka beribadah sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu dan pada umat itu. Yang mana salah satunya taubat yang diperintahkan pada zamannya Nabi Musa, bagaimana? Mereka disuruh membunuh diri. Ah, mirip-mirip orang menebus kesalahan di Jepang sekarang lah, yang arah kiri itu. Tapi pada zamannya Nabi Musa, Allah inginkan tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Fatubu ila barikum fa, dalam surah Al-Baqarah. Maka itu syariat ketika itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari mereka. Akan tapi dari kita, Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan itu. Maka jangan kita membunuh diri kita ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita ibadah tersebut sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala pada setiap umat, Allah Subhanahu wa taala utus nabinya, utus rasulnya untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang mana rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak sekali. Yang mana mereka diutus kepada setiap umatnya dan syariatnya berlaku pada setiap umatnya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk seluruh umat manusia. Kalau rasul-rasul sebelum Rasulullah itu pada umatnya masing-masing. Maka salah orang Kristen yang dia mendakwahkan ajaran Nabi Isa kepada seluruh umat. Tidak, itu Nabi Isa diutus kepada Bani Israel saja, bukan kepada seluruh umat. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariatnya dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang terakhir yang mengajar kita sebuah ibadah yang betul-betul itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan agama itu untuk kalian. Inilah yang aku ridhoi, makanya aku sempurnakan. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dan nikmat cara kalian itu pun beribadah kepada Allah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam adina. Ini artinya bahwasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian. Dan kita tidak bisa mengetahui Islam ini melainkan dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu, itulah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita pas seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu, tidak, karena kita telah jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti, akan tapi kita berusaha sebisa mungkin kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha kita agar kita tidak menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka dari itu kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Maka inilah yang selalu kita usahakan. Walaupun kadang bagaimanapun juga, bisa saja harapan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah seseorang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika orang tersebut dia berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang lebih tepat. Maka ini yang harus kita usahakan semua. Bisa saja seseorang dia melakukan bentuk peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia jahil. Dia tidak tahu bagaimana dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya ilmunya. Bisa saja, mungkin saja bisa Allah terima, mungkin saja tidak. Karena bukan begitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima, bisa tidak. Karena bisa saja diterima karena dia ada keikhlasannya di situ ingin mentaati Allah. Akan tapi bisa saja tidak diterima amal tersebut karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami tunjukkan, kami ajarkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bukan begitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sini bukan berarti kita tidak melakukan inti tidak, akan tapi kita berusaha sedekat mungkin ya, menyesuaikan setiap apa yang kita lakukan tadi ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka disinilah butuhnya kita menuntut ilmu tadi. Semakin sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka semakin benarlah apa yang kita lakukan, semakin mendekati kepada apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Nilai baik atau tidak baiknya sebuah amal itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Dia katakan itu akhlasuhu. Amal tersebut adalah amal yang paling ikhlas. Karena amal yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun banyaknya, walaupun kita menginfakkan satu kontainer emas yang tidak bisa orang menginfakkan sejumlah itu, akan tetapi hanya karena riya dan hanya karena berharap dipuji oleh orang lain dan hanya berharap agar disanjung oleh orang lain, agar mengharap jabatan dan sebagainya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal tersebut. Ini yang pertama, akhlasuhu. Yang kedua adalah kata tabi'in ini, Qadi bin Iyad, dia mengatakan bahwasanya dia itu aswabahu. Yang kedua itu adalah yang paling benar, yaitu paling cocok dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita harus berusaha untuk selalu melakukan ibadah kita sedekat mungkin, sebisa mungkin, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita belajar tadi. Bukan berarti kita katakan ini tidak langsung kita katakan demikian. Bisa saja hal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak begitu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita tahu mana yang lebih diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mendahulukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu, Pak. Jadi ketika kita mendahulukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya demikian, maka kita usahakan. Kita usahakan. Jadi kita dituntut kepada kita untuk merutinkan terhadap apa yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukan hanya sekedar terwujud atau tidak terwujudnya harapan kita. Tidak. Memang di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu ada harapan di sana, bahwasanya doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jalan untuk sebab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut diantaranya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, seperti itu pulalah kita berdoa. Itu, Pak, ini ya, gambarannya. Jadi begitu. Ya. Jadi tersebut itu masalah rutin berdoa. Ya. Itu. Apakah dibolehkan kita berdoa rutin itu terus dilakukan setiap sholat rutin setiap sholat? Ya. Misalnya kita mohon ampunan kepada Allah dan ya, kedua orang tua kita. Apakah boleh di setiap saat kita mendoakan? Baik. Ya. Jadi di dalam doa hajah ini dibolehkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang kita sebanyak-banyaknya. Kalaulah kita tidak punya harapan lain melainkan kita berharap bahwasanya untuk diampunkan doa kita dan doa agar seorang tua kita. Kita tidak tahu apakah kita ya, tapi betul. Terus kita minta gitu. Betul. Oh, betul. Betul. Harus kita. Yang mana yang kadang kan orang kan tentang masalah berbakti kepada orang tua ini, orang di sini kadang mau ngambil setengah. Bagaimana itu? Orang menganggap bahwasanya bakti kepada orang tua itu hanya ketika dia hidup. Ketika orang tua meninggal sudah lepas bakti. Tidak. Bakti kita kepada orang tua kita bukan selama orang tua kita hidup, akan tapi selama kita hidup. Itu bakti kita kepada orang tua. Walaupun kedua orang kita telah meninggal, kita wajib diperintahkan bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antara bakti kita kepada orang tua kita adalah kita selalu mendoakan mereka. Selalu setiap saat kita mendoakan mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu min illa min thalathin." Andai kata seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah kesemua amalnya kecuali terhadap tiga perkara. Sodaqah min illa min sodaqatin jariyah, atau dengan sodaqah jariyah, yang sedekah yang dia berikan, ya seperti membangun masjid dan sebagainya, itu ya itu waktu hidupnya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang selalu bermanfaat bagi orang lain, termasuk di sekitar ilmu agama. Ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain yang bisa mendatangkan kebaikan kepada orang lain, andai kata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa dia katakan? Wa waladun salihun yad'u lahu. Ingat, orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya berarti bukan orang yang soleh. Karena dikaitkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waladun salihun yad'u lahu. Artinya seseorang itu buktinya dia adalah seorang yang soleh. Dia mendoakan kedua orang tuanya. Itu ya. Iya, Pak. Bukan sudah. Jadi orang soleh itu bukan apa harus dia itu sebagai orang yang kiai dan tidak. Semua orang bisa menjadi soleh kepada Allah Subhanahu wa taala andai saja dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah Rasulullah SAW. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi soleh, kita adalah mendoakan kedua orang tua kita. Maka wajib bagi kita, walaupun sudah tua kita sudah punya cucu, sudah punya anak, itu wajib bagi kita untuk mendoakan kedua orang tua kita sampai kita meninggal dunia, harus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana bakti kepada dua orang tua ini, Pak? Ini adalah sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan sebesar-besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita, "Alla ta'budu illa iyyah." Janganlah kalian menyembah melainkan kepada Allah. Ini adalah sebesar-besar ibadah karena kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sebuah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu. Ini adalah ibadah yang paling utama. Karena apa? Karena inilah yang ada di dalam syahadat kita. Rukun Islam itu yang pertama apa? Syahadat. Rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebesar-besar ibadah. Mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk penyembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah kaitkan tauhid tadi, ibadah yang paling utama tadi, Allah gandengkan, Allah gabungkan dia, "Wa bil walidaini ihsana." Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini adalah sebuah ibadah yang paling mulia di dalam Islam. Paling mulia di dalam Islam. Seseorang tidak akan menjadi baik dia sampai dia baik kepada kedua orang tua. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan ketika seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Orang tadi mengatakan, lalu bagaimana ketika kedua orang tuanya itu adalah kedua orang tua yang zalim, yang menyia-nyiakan anaknya? Ibnu Abbas mengatakan, "Wa in zalamak." Walaupun keduanya berbuat zalim kepada engkau, engkau tetap berbuat baik kepada keduanya. Karena apa? Karena orang tua inilah sebab kita ada di muka bumi ini. Walaupun dia zalim, tapi dialah sebab kita ada di muka bumi ini. Semua harta yang kita miliki tidak akan pernah kita miliki melainkan karena orang tua kita, dia yang menjadi sebab. Apa yang kita miliki di dunia ini, rumah kita, harta kita, habis itu uang kita, pakaian kita, semuanya ini adalah berasal dari situ. Karena mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebabnya kita terlahir ke muka bumi ini. Begini Islam mengatur berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka terkadang pada zaman ini yang kita sayangkan, banyak apa namanya tayangan-tayangan yang mengajarkan kepada orang untuk supaya tidak berbakti kepada orang tua. Lihat pada tayangan-tayangan seperti film-film dan sebagainya. Ini sangat bertentangan sekali dengan agama kita. Lihat orang apa film-film difilmkan bahwasanya seseorang dia harus berselisih dengan orang tuanya karena gara-gara masalah pacaran. Berselisih kepada orang tuanya gara-gara masalah harta. Ini diekspos, mengajarkan agar orang terpisah dari orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dalam Islam, semuanya itu, setiap kebaikan itu mempunyai nilai. Orang tua kita telah melaku kebaikan kepada kita, semuanya itu punya nilai. Allah Subhanahu wa taala katakan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan melainkan kebaikan. Seperti begitu, Pak. Jadi Islam mengajarkan kita untuk tahu bakti kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Dan sebaik-baik orang yang telah berbuat baik kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita sebuah jalan yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, di dalam kehidupan yang kekal, di dalam kehidupan yang kita tidak akan mati lagi setelah itu. Orang memberikan kebaikan kepada kita di dunia, yang kebaikan tersebut terputus setelah hilangnya kebaikan tersebut. Seperti orang memberikan kita uang, kebaikannya hilang sewaktu dengan uang tersebut habis. Orang memberi kita mungkin kebaikan berupa pakaian, kebaikannya itu hilang sebagaimana pakaian itu penuh usang. Orang tua kita menjadi sebab kita ada di dunia ini, kebaikannya tersebut mungkin terputus dengan kita, matinya kita dan seterusnya. Akan tapi kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan pernah putus ketika kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kita balas kita dengan apa? Dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita jangan bakhil. Bakhil, orang yang bakhil adalah kata Rasulullah adalah orang yang ketika diucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti begitu, Pak. Gambarannya. Tapi karena ini sudah sampai jam 5, maka kita cukupkan sekian. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan bahas tentang masalah asrarud du'a. Itu minggu yang depan kita akan bainat du'a wal qadar, antara doa dan qadar, takdir. Ini ada pembahasan yang harus kita bahas dengan baik sehingga kita tidak tergelincir dalam masalah takdir. Mungkin kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah sesuai. Orang gaya. Kalau baca, tinggal jadi.